بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masuk kepada bab yang baru pada kitab Sahih Adabil Mufrad, Al-Bab Thamanun Badal Miah, bab yang 180. Babun man lam yuwajih an-nas bi kalamihi. Bab tentang orang yang menghadapi manusia, orang yang tidak menghadapi manusia dengan ucapan jelekan atau celaan kepadanya. Yang dimaksudkan dengan bil kalami di sini adalah ucapan kejelekan atau celaan kepadanya. Karena di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, di dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, itu datang dengan lafaz bukan bil kalamihi, tapi bil itab. Bil itab, yang celaan. Man lam yuwajih an-nas bil itab. Bil itab. Di sini badal dari itab dengan kalam. Yang masuk ke dengan kalam, ucapan-ucapan celaan. Orang yang tidak menghadapi manusia dengan ucapannya. Ucapannya yang mengandung celaan. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن طلق بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو حفص ثقة عن أبيه حفص بن غياث ثقة قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد ثقة من صغار التابعين وكان مدلس قال حدثنا مسلم ابن الصبيح الحمداني أبو دحى الكوفي ثقة عن مسروق ابن الأجدع مسروق ابن الأجدع ابن مالك أبو عائشة من كبار التابعين ثقة banyak beliau meriwayatkan dari عائشة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها berkata Masruq, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, sana'an nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an farakhasa fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu perkara mubahat, farakhasa fihi, dan beliau memberikan keringanan padanya, pada apa yang dilakukan beliau memberikan keringanan untuk umatnya, boleh untuk dia melakukan. Fatanazza anhu qaumun, Namun ada sebuah kaum yang yastanibun, yabta'idun, yang dia menjauh dan meninggalkan, tidak mau melakukan apa yang telah Rasulullah SAW berikan keringanan untuk melakukannya. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar tersebut. Fa khotoba, beliau pun berkhutbah. Dan riwayat yang lain, fa ghadiba hatta bana ghadbuhu, beliau marah sampai menjadi jelas kelihatan marahnya beliau. Thumma qal, lalu kemudian beliau bersabda, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'anil syai' asna'uhu, bagaimana keadaan suatu kaum yang mereka menjauhkan, meninggalkan dari sesuatu yang aku telah melakukannya. Fa wallahi inni la'alamuhum billah, demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling mengetahui Allah Subhanahu wa taala di antara mereka. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala di antara mereka. Paling tahu tentang kemarahan Allah dan iqabnya Allah. Wa syadduhum lahu khasyatan, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa kepada Allah, dan orang yang paling mengetahui, paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dengan bab man lam yuwajihin nas bil itab, dengan nas hadis, dengan hadis ini hadisnya sahih. Di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan ada sesuatu amalan, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berikan keringanan kepada umat untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang dimaksudkan di sini? Apa amalan itu? Apa perbuatan itu? Di antara ulama ada yang menyebutkan, di antaranya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ada seseorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni asbahu junuban wa ana uridu asyam. Kata laki-laki ini kepada Rasulullah, wa Rasulullah, aku di waktu subuh junub ma dicampur dengan istrinya atau mimpi, dan aku ingin puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, wa ana asbahu junuban, aku juga di waktu subuh aku junub, wa ana uridu asyam, dan aku ingin berpuasa. Faktasilu wa asum. Aku pun mandi dan aku puasa. Sekalipun sudah masuk subuh. Dalam keadaan junub. Maka ini tidak membatalkan puasa. Kalau seorang berniat puasa sudah sahur, kemudian dia jima dengan istrinya, lalu kemudian mandinya setelah masuk waktu subuh, maka puasanya sah. Nah, laki-laki ini di waktu subuh dia junub, belum mandi, pas sudah masuk waktu subuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku juga mengalami seperti itu. Aku mandi, puasum, dan aku berpuasa. Faqala ar-rajul, laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka lasta mitlana. Rasulullah kan sungguhnya engkau tidaklah seperti kita. Kada ghafrallahu lak. Ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kamu tidak seperti kita. Ini kamu Rasul. Sungguh Allah telah mengampuni bagimu dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Fa ghadiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah. Artinya di sini seolah-olah laki-laki ini tidak setuju, tidak menerima. Maka Rasulullah marah. Dan mengatakan ini la arju anna anku annakuna akhsakum lillah wa alamukum bima atqa. Dan sungguhnya aku la arju, berharap bahwasanya aku ahsyakum lillah, orang yang paling takut di antara kalian terhadap Allah, dan orang yang paling tahu di antara kalian tentang takwa. Ada juga yang disebutkan perbuatan atau amalan dimaksudkan dalam hadis ini, sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'a, seperti disebutkan oleh Ibn Battal, al-qublah lis-sha'im, al-qublah mencium bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa boleh mencium istrinya. Nah, ada sebagian mereka tanazzahunan, mereka meninggalkan, mereka tidak mau. Padahal Rasulullah melakukan. Ini di antaranya. Kemudian juga ada menyebutkan bahwasanya ini terkait tentang tiga orang. Tiga orang sahabat yang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadahnya Rasulullah di rumah. Dan riwayat Anas bin Malik muttafaqun alaih. Dan ini yang paling nampak disebutkan oleh Al-Mula Ali Al-Qari' dalam kitab Mirqah 6 Sarah Miskatul Masabih. Wahada huwa al-adhar. Ini yang paling nampak katanya tentang perkara yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jaa salatu rahtin ila buyut azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga orang laki-laki datang ke rumahnya istri-istri Rasulullah SAW bertanya tentang ibadahnya Nabi di rumah. Karena mereka enggak tahu. Kalau di luar, mereka menyaksikan langsung bagaimana ibadahnya Rasulullah. Tapi di rumah enggak. Kecuali tanya kepada istri-istrinya. Falamma ukhbiru taqalluha. Faqalu aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikhabarkan tentang ibadahnya Nabi, salatnya Nabi, puasanya Nabi. Taqalluha. Istaqalluha, menganggap sedikit dari apa yang dia bayangkan. Tanya cuma segitu. Mana diri kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka salah satu orang mengatakan, amma ana fa usalli laila abadan. Adapun aku akan salat malam terus-menerus, tidak tidur. Salat terus-menerus, tidak tidur. Sepanjang malam salat. Kemudian yang kedua mengatakan, amana fana asum wala uftiru abadan. Aku berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Puasa sepanjang hari. Setiap hari dan tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah. Pada semua apa yang disebutkan ini berbeda, kebalikan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menikah karena menikah nanti mengganggu ibadah. Nah, Rasulullah diberitahu, panggil orang ini. Lalu beliau mengatakan, amma wallah inni la'atqakum lillah wa aqsakum lahu. Aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah, paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, dan aku orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Walakin usalli wa arqud. Aku salat, aku juga tidur. Wa asum wa uftir. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Tidak terus-menerus puasa, makan juga. Kadang tidak puasa, kadang tidak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Faman ragiba sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka tidaklah bukan telah masuk golonganku. Ini diantara yang disebutkan. Apa yang dimasukkan di sini? Sa'an nabiyu syai'a. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia merupakan rukhsah bagi umat ini. Namun ada sebagian kaum yang tanazzahu, menjauhkan diri, meninggalkan andalika as-sani', dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa dhannu dhalika as-sani'a yunafi al-kamal. Dia menyangka bahwasanya apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu menafikan kesempurnaan. Menafikan kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun fastanabuhu wabta'adu anhu. Ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu warakhasa fihi. Maka mereka pun menjauhi dan meninggalkannya, enggak mau. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan kepada umat ini dalam perbuatan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah memuji Allah Subhanahu wa taala Dalam riwayat yang lain beliau sampai marah, sampai jelas kemarahannya. Lalu dia mengatakan, bagaimana keadaan satu kaum yang mereka menjauhkan dirinya dari sesuatu yang aku lakukan, aku perbuat. Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaannya, kemarahannya, dan iqabnya di antara mereka. Rasulullah yang paling tahu perkara yang dimurkai Allah. Tidaklah mungkin Rasulullah melakukan sesuatu perbuatan yang itu dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun terjatuh, mesti nanti ditegur. Sebagaimana ketika Rasulullah mengharamkan madu bagi dirinya, membuat ridho istrinya, turun ayat menegur Rasulullah SAW. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu mah ahallallahu lak. Ketika Rasulullah SAW juga ada datang orang yang buta kepada beliau minta nasihat, lalu beliau berbicara dengan pembesar Quraisy. Dalam raut muka Rasulullah SAW berubah, turun teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah mungkin Nabi melakukan sesuatu yang dia terus melakukannya dalam keadaan perkara yang dilakukan Nabi itu dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW marah dan memberi nasihat. Keterkaitan bab dengan hadis ini, di mana dalam bab disebutkan orang yang tidak menghadapi manusia dengan ucapan-ucapan yang jelek kepadanya. Lalu disebutkan hadis ini sebagai syahid. Syahidnya bagaimana Rasulullah SAW. Beliau, kalau sesuatu itu berkaitan dengan pribadi beliau sendiri, beliau tidaklah melakukan celaan-celaan kepada orang yang mencela Rasulullah, menegur dengan teguran yang keras. Seperti di sini, Rasulullah SAW tidak menyebutkan dengan tertentu mabalu fulan. Pada Nabi SAW tahu siapa yang mengatakan seperti itu. Tetapi ketika dia menyebutkan secara keumuman kaum, tidak menta'in. Nabi SAW tidak menta'in seseorang. Tidak melakukan sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam riwayat Abu Dawud wal Baihaqi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu syai an rajul, apabila beliau sampai kepada beliau sesuatu, an rajul dari seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada Nabi SAW, yang seperti ini, lam yakul, ma balu fulanun. Beliau tidaklah mengatakan ma balu fulan, tidak menyebutkan si fulan. Sekalipun dia tahu orang yang menuduh misalnya Rasulullah atau ada celaan kepada Rasulullah, mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak menyebutkan namanya orang tersebut. Ma balu fulan yaqulu yafal kadza, walakin yaqul ma balu aqwam. Ma balu aqwamin. Ini yang disebutkan Rasulullah, tidak menyebutkan dengan ta'yin orang tersebut. Yaquluna kadza wa kadza. Ini Rasulullah tidak mengarahkan pembicaraan sifatnya teguran atau celaan kepada orang tertentu. Kalau itu terkait dengan pribadi Rasulullah SAW. La yuwajuhun nas bil itab. Kata Ibn Battal, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuwajihun nas bil itab idza kana fi khassati nafsi. Beliau tidak menghadapi manusia dengan celaan apabila itu terkait dengan khususan pribadinya. Qad sabri al juhal ala jahl al juhal, seperti bagaimana sabarnya Rasulullah terhadap orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh yang bersuara keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan yang tidak baik, Rasulullah bersabar menghadapinya. Wa jafal Arab, dan kasarnya Arab, orang-orang Badui yang bersikap kasar kepada Nabi. Sampai disebut dalam hadis Ibnu Abbas, ada seorang Arab yang menarik selendang Rasulullah sampai tercekik Rasulullah. Berbekas merah di lehernya. Minta, ya Rasulullah, berikan harta Allah yang ada padamu kepadaku. Berikan. Dengan kasar dan keras. Rasulullah tidak marah. Senyum dan memerintahkan sahabat untuk berikan. Antara orang-orang yang jahil, kasarnya Arabi, Rasulullah SAW sabar, yang lembut menghadapi, sekalipun beliau disakiti. Wa amma idza untuhikat min ad-din hurmatun, kata beliau, namun jika kehormatan, keharaman agama ini dilanggar, tapi kalau seseorang itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan perintah terkait dengan ad-din, la yatrukul itab, lam la yatruku alitab alaiha wa taqri' fiha. Nah, beliau menegur, beliau mencela dan menegur. Nah, wasadq bil haq, dan berbicara secara terang, terangan secara keras terhadap orang-orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Beda ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau intiqam, la yantaqim bi nafsihi aw la yantaqim li nafsihi, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantaqim li nafsihi. Beliau tidak membalas karena dirinya. Wa innama yantaqim idza untuhikat hurmatullah. Ayasya Rasulullah itu membalas kalau keharaman Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar. Dan beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, menegur dengan keras secara langsung kepada orangnya. seperti teguran Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika dia mengatakan kepada Bilal Ibn Sauda, putra orang hitam. Maka Rasul menegur dengan teguran keras, "Innaka mar'un fika jahiliyah," sungguhnya engkau seorang yang ada pada dirimu itu jahiliyah. Ketika marah kepada Mu'adz bin Jabal, "Fattan anta." Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafaddalu. Hafidhakumullah.